Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana dengan fenomena menukar uang lama yang ditukar dengan harga yang tinggi? Jazakumul khairan. Kalau itu uang lama dijual sebagai barang antik, bukan sebagai alat tukar, maka tidak mengapa. Karena barang antik memiliki nilai tersendiri, dan kemudian urusan jual beli adalah urusan tawar menawar. Kalau sang pembeli dan penjual sepakat dengan harga tertentu, silakan. Tidak ada kedustaan, tidak ada keboliman, maka tidak mengapa. Tapi mahal sekali. Kalau pembelinya mau dan dia tidak dusta, betul-betul itu adalah uang antik yang dari zaman tahun sekian begitu, ya silakan. Kecuali kalau ada penipuan, ternyata itu bikin baru hari ini tapi dibikin seakan-akan kuno, itu sudah jelas ada kedzaliman di dalamnya. Nah, kalau dalam bentuk barang antik atau dalam bentuk karya seni atau sejenisnya. Tetapi kalau dalam bentuk alat tukar, ya tidak boleh ditukar kecuali dengan senilai. Seperti uang dolar dengan uang rupiah, maka dengan yang senilai. Tapi kalau ada perbedaan penjualan dan pembeli, perbedaan sedikit lah untuk keuntungan orang yang susah, sebagian ulama membolehkan karena itu berbeda uang. Tetapi kalau rupiah dengan rupiah tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam.